Cowoknya cium ya? Boleh dicium? Eh ini aja, ini adiknya. Anakku Inor. Lambemu tak podo romli kandele gua. Lah ora sido ah kandane. Aku iki to anggar ngerti wong lanang lambene ditebel wegah aku. Tak wingi nek njaluk terus. Sini. Oh ya ngono ya mutung. Ngono ya mutung. Nek mbak nang rumah iki to wonge sak apeane wong sak donya. Nyahnyo. Njaluk ambung pipi. Pipi batuk apa lambe? Ngomong ae. Lambe. Wis kata durung. Oh kabeh. Kabeh. Ini sini. Adiknya ya, Mbak? Oh iya. Cium tangan Mbak Norma dulu. Iya. Iya. Iya. Kalau sini kamu yang cium. Iya. Bibir, kurang satu bibir. Romli atas sini. Iya, iya. Kena lambeku kena flu babi ya. Iya. Oh enggak bercanda ya sayang ya. Iya. Ya. Ya, langsung dikasih kali ini Mas Romli. Tebak lagunya. Ke irama campur sari saya apakah hadirkan. Apakah itu? Ada Cidro. Cidro. Dedekan aku tuasa. Kamu kan capek dari Kediri. Iya, aku kasih iya. Sama kamu. Oke, tak kasih dulu ada Citra buat semuanya. Sementara yang punya minyak wangi Perawan Kalimantan nanti juga ada. Pasti ada. Yuk. Tak berikan dulu Citra dirangkai dan dipersembahkan bersama Pantura Live Music. Thank you. Kang Cidro sudah saya aturkan buat semuanya warga Tunggung.